السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، وأيتها الأخوات، بارك الله فيكن. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadikan kita hamba-hamba Allah yang memperbaiki diri selalu. Karenanya mari kita ikhlaskan niat kita karena Allah taala, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, agar betul-betul kita hamba yang kelak di saat ajal datang menjemput Allah Ta'ala panggil kita sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, kembalilah kamu kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin terrealisasi kecuali dengan mempelajari ilmu tauhid, ilmu aqidah, jalan golongan yang selamat. Karena kita beribadah kepada Allah bukan sesuka-suka kita, tetapi qaidah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an-na'budallaha kama yuridullah la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah mau, sebagaimana yang Allah taala inginkan, bukan seperti apa yang kita suka-suka saja. Seperti apa mau kita buat seperti itu saja, tak begitu. Tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala inginkan, seperti apa ibadah itu sendiri. Dan Allah taala inginkan kita beribadah kepadanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu tauhid adalah semulia-mulia ilmu. Karena ilmu tauhid, ilmu akidah adalah ilmu yang pertama kali menjadikan ibadah kita sahih. Semua amalan tidak diterima, perkataan tidak dianggap baik manakala kita tidak belajar ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Karenanya lah, saudaraku, para penuntut ilmu yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insyaallah taala kita mulai daurah kitab Manhaj Firqatin Najiyah wa Taifah Al-Mansurah. Edisi Indonesianya Jalan Golongan yang Selamat. Jalan Golongan yang selamat. Para talabatul ilmi sekalian, barakallahu fikum. Kenapa kita mesti mencari golongan yang selamat? Karena sesungguhnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan kepada kita akan perpecahan umat ini, perselisihan umat ini yang banyak akan terjadi di tengah-tengah umat ini. Satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari As bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Rasul bersabda, umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah, satu golongan ke sorga. Wasaba'una fil nar, dan 70 masuk neraka. Wastarakatin nasara ala tintaini wasab'ina firqatan. Dan umat Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Fa ihda wasaba'una fil nar, 71 masuk ke dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, cuma satu golongan yang masuk ke dalam surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah Ta'ala. La tastariqanna ummati, sungguh akan berpecah belah pula umatku. Ala 73 firqatan, menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, satu masuk ke dalam sorga. Wa thintani wasaba'una finnar, 72 masuk ke dalam neraka. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, hai Rasulullah, man hum, siapa mereka ya Rasulullah? Qala al jama'ah, Rasul mengatakan al jama'ah, al jama'ah, al jama'ah, al jama'ah. Oleh karena itu berarti kita harus mencari kebenaran, mencari jalan hidup, mencari golongan yang satu ini. Mereka adalah firqatin najiyah, golongan orang yang selamat. Wa ta'ifah al-mansurah, ya? Dan kelompok yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul telah kabarkan kepada kita. Di dalam riwayat lain, kullum finnar illa millatan wahidah, semua mereka masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Ma ana alaihi wa ashabi. Rasul tidak hanya mengkabarkan perselisihan umat ini, tidak hanya mengkabarkan umat ini akan berpecah belah, umat ini akan banyak kelompok-kelompoknya, dan semua mereka masuk neraka. Rasul tidak hanya mengkabarkan hanya satu golongan saja yang masuk ke dalam surga, tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sedetil-detilnya kepada kita. Menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kita mana golongan yang satu itu. Ma ana alaihi wa ashab, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya. Dalam satu riwayat disebutkan, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, apa yang saya dan para sahabat saya berprinsip sekarang, berprinsip hari ini di atas prinsip itu. Itulah jalan golongan yang selamat. Dalam hadis lain, di mana Rasulullah SAW satu hari membuat garis-garis di kiri dan di kanan. Ya, membuat garis-garis di kiri dan di kanan. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan hadis subul. Inilah jalan-jalan yang banyak. Kemudian Rasul membuat satu garis lurus di tengahnya. Rasul pun membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan ini. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan ini. Wa la tattabi'us subul, dan jangan ikuti jalan-jalan yang banyak yang lain-lain ini. Fatafarraqu bikum 'an sabili, Kalau kalian ikuti, kalian akan tercerai-berai dari jalan yang lurus ini. Zalikum wassakum. Ini lanjutan ayatnya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan seperti itu. Berarti kita harus mencari garis lurus tersebut. Kita harus mencari jalan yang selamat. Jalan yang lurus tersebut. Bukankah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salat yang kita lakukan setiap rakaatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tidak jalan-jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin. Tidak pula jalan golongan yang tersesat. Ini doa kita. Berarti kita dalam hidup ini mesti mencari mana jalan-jalan yang lurus tersebut. Mana jalan yang lurus tersebut. Siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat kita. Itulah jalan para sahabat. Jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka yang telah menempuh dengan istiqamah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu semua jalan kebenaran, apapun yang memasukkan kita ke dalam sorga dan menghindari kita dari neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita. Makanya di dalam ayat lain kaitannya dengan ihdinas siratal mustaqim, di surah An-Nisa ayat 69, Allah Ta'ala menyebutkan inilah jalan yang lurus tersebut. Wa may yuti'illah wa rasula war rasula, dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka adalah orang-orang bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, mereka dari kalangan para nabi, orang-orang siddiq dan para syuhada serta orang-orang saleh. Inilah dia. Dan para syuhada ini para sahabat, orang-orang saleh adalah orang-orang saleh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu kita harus mencari jalan yang selamat ini, golongan yang selamat ini. Ini catatan kita tentang judul kitab ini. Manhajul Firqatin Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah. Ya. Manhajul atau minhajul itu artinya metode atau cara. Minhajul Al-Firqatin Najiyah, metode atau jalan golongan yang selamat. Ini wa Thaifah Al-Mansurah, dan kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Catatan pertama kita, kenapa kita harus mencari jalan golongan yang selamat ini? Ini sejumlah dalil yang menyebutkan. Faham toh? Nah, kemudian catatan kedua, minhaj firqatin najiyah, metode atau jalan golongan yang selamat. Golongan selamat itu adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi setelah mewariskan kepada para sahabat, para sahabat mewariskan kepada tabi'in, tabi'in juga mewariskan kepada tabi'ut tabi'in, dan senantiasalah sepanjang zaman demikian. Dan khairul qurun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qarni khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik kurun generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi, mereka adalah tabi'in tabi'ut tabi'in. Inilah sebaik-baik generasi. Jadi mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu disebut dengan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ini catatan kedua kita, kenapa disebut dengan firqatun najiyah ya. Mereka disebut dengan firqatun najiyah karena mereka adalah golongan yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Maka mereka disebut dengan firqah firqatun najiyah. Nah inilah. Ini nama lain dari Ahlus Sunnati wal Jamaah atau At-Ta'ifah Al-Mansurah. Golongan atau kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nama-nama syar'i bagi Ahlus Sunnah itu ada beberapa. Yang pertama, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini merupakan nama yang masyhur bagi Ahlus Sunnah itu sendiri. Dan disebutkan bergandengan dengan sunnah. Maka disebutlah Ahlus Sunnah. Dan Al-Jama'ah adalah jamaahnya para sahabat. Bukan jamaah masjid. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan jamaah ini, Al-Jama'ah ma wafaqal haqq wa in kunta wahdaka. Jamaah adalah yang mencocoki atau yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Kalau ada seseorang yang mengamalkan sunnah Nabi, akidahnya di atas akidah salafun salih, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dia salat di masjidnya, jemaah masjidnya banyak, jemaah masjidnya tak sesuai dengan dia, dia menyelisih akidah jemaah masjidnya, dia hanya seorang diri. Manakah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya? Yang seorang diri tersebut. Yang mencocoki atau yang sesuai dengan prinsip, dengan akidahnya para sahabat. Maka jamaah di sini bisa dikatakan jamaahnya para sahabat. Dia berjamaah dengan para sahabat. Walaupun dia akidahnya dan keyakinannya tidak sesuai dengan jamaah masjidnya. Karena itulah Al-Imamul Auza'i rahimahullahu ta'ala pun menyebutkan tentang berpegang teguh dengan prinsip salaf. Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Mestilah kamu, mestilah engkau berpegang teguh dengan prinsipnya salaf sekalipun manusia mencelamu. Wa iyyaka wa ara'ir rijal. Jauhi pendapat-pendapat yang baru dalam agama sekalipun pendapat-pendapat yang baru dalam agama itu. Keyakinan-keyakinan yang baru dalam agama tersebut apa? Zahrafuhu laka bil qawli. Mereka telah hiasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Karena itu, seringkali kesesatan itu dibungkus dengan sesuatu yang indah. Indah terlihat, nikmat terasa, banyak pengikutnya, banyak pula kadang uangnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang mengikuti banyak orang tanpa kebenaran itu, wa in tuti' aktsara man fil ardi, jika engkau ikuti kebanyakan orang, kita ikuti kebanyakan orang tanpa melihat kebenaran-kebenaran yang ada, maka Allah taala lanjutkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau ikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya engkau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama syar'i bagi Ahlus Sunnah yang pertama adalah Ahlus Sunnah itu sendiri. Mereka disebut Ahlus Sunnah. Ahlu artinya pengikut, atau ahlu ya kelompok atau golongan atau orang-orang. Sunnah, pengikut sunnah. Maka tidaklah disebut Ahlus Sunnah bagi orang yang mengamalkan selain dari sunnah. Apa sunnah? Yang menjadi lawan dari sunnah apa? Bid'ah. Maka tidaklah disebut sebagai Ahlus Sunnah orang yang doyan dalam mengamalkan bid'ah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Jama'ahnya para sahabat. Oleh karena itu, Ahlus Sunnati wal Jama'ah adalah satu hal yang digandrungi oleh orang dalam menyebut nama kelompoknya. Karena pengikut sunnah dan jemaahnya para sahabat. Sehingga semua mereka mengklaim bahwa diri mereka Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Sekalipun mereka mengamalkan bid'ah. Dan dibungkus dengan nama bid'ah hasanah. Tapi tidak pernah ada orang yang menamakan dirinya Ahlul Bid'atil Hasanah. Tidak pernah ada kan? Pernah dengar namanya? Kan seringkali orang mengamalkan bid'ah hasanah dalam ibadah. Ini kan bid'ah hasanah. Ini kan bid'ahnya bid'ah hasanah. Tetapi tidak pernah ada orang yang menamakan kelompoknya atau diri mereka dengan ahlul bid'atin hasanah. Tidak pernah ada kan. Tetap saja mereka menamakan ahlus sunnati wal jamaah. Sekalipun mereka mengamalkan bid'ah hasanah. Barakallahu fikum. Karena itulah orang-orang, ulama-ulama yang berpegang teguh dengan ahlus sunnati wal jamaah, prinsip para sahabat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zaman ke zaman, ingin membedakan diri mereka dengan yang lainnya, bahwa mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, maka ada nama syar'i yang lainnya. Kadang pada setiap zaman itu mereka populerkan nama itu, ya. Maka karena itu nama ahlus sunnah yang lain bagi ahlus sunnah itu sendiri adalah ahlul hadis. Ahlul hadis ini nama yang kedua. Ahlus sunnah adalah ahlul hadis. Nama ini banyak disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya Al-Imam As-Sabuni menulis satu kitab yang berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Akidahnya salaf dan pengikut-pengikut hadis. Al-Imam Syafi'i menyebutkan tentang ahlul hadis, alaika bi ahabil hadis fa innahum aktsaru sawaba. Pegang olehmu prinsipnya ahlul hadis, karena sesungguhnya mereka adalah orang yang paling banyak betulnya. Paham itu? Atau orang yang paling betul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan tentang mazhab salaf dan azhabul hadis. Mazhab salaf ahlul hadis was sunnah wal jamaah. Mazhab salaf adalah ahlul hadis dan sunnah wal jamaah. Jadi nama lain bagi ahlus sunnah wal jamaah adalah ahlul hadis. Paham dong? Paham dong? Ahlul hadis adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi fitnah zaman seringkali ya muncul, banyak ahlul hadis dipopulerkan begitu, ya. Tetapi hati-hati, kadang bukan ahlul hadis namun ahlul hadas, ahli hadas, ya. Hadas apa yang lebih besar daripada hadas kesyirikan, ya? Faham tu? Makanya najis itu ada najis maknawi, dan najis maknawi yang paling tinggi adalah apa? Kesyirikan. Karenanya Allah Ta'ala menyebutkan orang yang musyrik itu, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Apakah orang musyrik masuk rumah kita terus nanti jejak dia dicuci? Apakah seperti itu? Tapi secara maknawi, najis. Paham itu? Oleh karena itu, barakallahu fikum, hati-hati antum. Banyak al-hadis katanya, tetapi sejatinya ahlul hadas. Barakallahu fikum. Nama yang ketiga bagi ahlus sunnati wal jamaah, nama syar'i bagi ahlus sunnah wal jamaah yang ketiga adalah al-athariyah atau ahlul athar. Ahlul athar. Nama ini diungkapkan oleh banyak ulama. Dan yang mereka maksud adalah ahlus sunnati wal jamaah. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi pernah mengatakan, mazhab kami dan pilihan kami adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tabi'in dan berpegang dengan mazhab ahli al-athar seperti Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Makanya Al-Imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi telah menyebutkan nama lain bagi ahlus sunnah dengan nama ahlul athar. Ahlul athar. Nama-nama ini juga muncul dari para ulama kita yang lain. Seperti Al-Imam Abi Nasr Ash-Shadli, Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Al-Safarini. Al-Imam Al-Safarini dan yang lainnya dari kalangan para ulama al-sunnah telah menyebutkan nama ini. Adapun makna ahlul athar, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Al-Safarini, yaitu orang yang hanya mengambil akidah mereka dari apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kitabnya, atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang sahih dari salafus saleh, para sahabat mulia, tabi'in yang mengikuti kebesaran. Ya. Atar adalah jejak. Jejaknya para salafus salih. Oleh kerana itu, ahlul atar adalah yang mengikuti jejaknya salafus salih. Kemudian, nama syar'i bagi ahlus sunnah yang lainnya adalah al-firqatun najiyah. Ini dia. Judul kitab ini, al-firqatun najiyah, al-firqah golongan, al-najiyah yang selamat. Nama ini, najiyah ini, yang selamat ini terambil dari hadis kulluha finnar, atau kulluhum finnar illa millatan wahida, atau illa wahidatan. Semua mereka di neraka kecuali satu. Berarti yang satu itu selamat tidak tuh? Selamatlah. Nah, karena itu, ini dia. Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul menyebutkan sesungguhnya as-sadiqul musduq, Rasulullah SAW telah mengkabarkan bahwa kelompok yang selamat adalah orang-orang yang menempuh seperti apa yang ditempuh oleh para rasul dan para sahabat. Fahim tu? Yeah. Jadi al-firqatun najiyah. Ah, ini dia. Nama kitab ini. Wa ta'ifa al-mansurah. Dan Syekh Janil Az-Zainu menamakan kitabnya dengan nama ini. Al-firqatun najiyah wa ta'ifa al-mansurah. Maka nama syar'i al-sunnah yang kelima adalah al-ta'ifa al-mansurah. Kelompok yang ditolong. Dan nama ini terambil dari sabda Rasulullah SAW dari Mughirah ibn Syu'bah. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. Dalam lafaz lain disebutkan, لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. Senantiasa adalah satu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran sampai datang kepada mereka urusan Allah atau ketetapan Allah. Dan mereka, wahum zahirun, mereka dalam kemenangan. Atau, wahum ala zalik, senantiasa mereka demikian. Dalam lafaz yang lain tadi, la yadurhum man khazalahum, tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang mencelakai mereka. Wala man khalafahum, tidak pula orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah. Di mana mereka tidak apa? Tidak tersakiti. Tidak peduli mereka dengan orang-orang yang mencelakai mereka. Tidak peduli mereka dengan orang-orang yang menyelisihi mereka. Mereka senantiasa berada di atas ketetapan yang Allah tetapkan. Paham tu? Jadi kelompok yang ditolong. Mereka adalah orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula tidak? Karena orang-orang yang menolong agama Allah, akidah salafun salih, pasti Allah akan tolong. In tansurullah wa yansurukum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Wa yatsabbit aqdamakum. Allah taala akan kokohkan pendirianmu atau kaki. Kemudian nama al-sunnati wal jamaah yang lain adalah as-salafiyah atau as-salafiyun. As-salafiyun. Dan ini penisbatan kepada generasi salafun salih. Sedangkan arti salaf secara bahasa adalah jamak dari salif. Maknanya adalah pendahulu. Maka arti salaf adalah jamaah yang terdahulu. Jamaah yang terdahulu. Al-Imamul Al-Baghawi di dalam tafsirnya pun menyebutkan salaf adalah orang yang terdahulu dari kalangan nenek moyang. Kami jadikan mereka sebagai pendahulu agar orang-orang datang kemudian mengambil pelajaran dari mereka. Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullah ta'ala menyebutkan salaf adalah seseorang dari orang yang dahulu, lebih dulu meninggal dari kalangan nenek moyang dan kerabat. Karena itu generasi terdahulu dari kalangan tabi'in disebutlah ia dengan salafus salih. Ini dari sisi bahasa. Ini dari sisi bahasa. Adapun salaf menurut istilah, apa yang dimaksud dengan salafus salih, apa manhajnya dalam akidah, apa yang menonjol dari sifat-sifat manhajnya, kita dapati dari pembahasan-pembahasan ilmu akidah, pembahasan-pembahasan tentang salaf itu sendiri. Ya, wa karena itu Syekh Abdullah bin Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi menulis satu kitab, Kun Salafiyan 'alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Ya, maka di dalam kitab ini disebutkan detailnya tentang salaf. Bagaimana mereka, ya, seperti apa salaf itu. Barakallahu fikum. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salafiyun, pengikut generasi-generasi salafun salih. Bahkan ada yang menyebutkan salaf itu sendiri yang sesuai dengan kebenaran salaf. Makanya sebut salafus salih. Sekalipun mereka di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, namun mereka tidak salih, tidak mencocoki kebenaran, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma wafaqal haqq wa in kunta wahdaka. Yang sesuai dengan kebenaran. Ya? Mereka hidup di zaman salafus salih. Mereka hidup di zaman sahabat atau tabi'in, tetapi tidak mencocoki kebenaran, maka mereka bukanlah salafus salih. Ya? Mereka bukanlah salaf. Secara istilah. Barakallahu fikum. Ya. Maka salafiyun adalah orang-orang yang mengikuti generasi salafus salih dalam akidah mereka, dalam manhaj mereka, dalam sifat-sifat atau yang menonjol dari manhaj mereka. Paham tu? Ini as-salafiyun. Baik, berarti apa yang kita pahami dari judul ini, bahwa minhaj firqatul najiyah wa ta'ifah al-mansurah adalah nama lain dari nama ahlus sunnati wal jamaah. Ada beberapa catatan kita, ada berapa poin catatan kita dari judul ini? Yang pertama, kenapa kita mencari golongan yang selamat? Iya, karena ada 73 golongan umat ini akan berpecah belah. Hanya satu ke sorga, 72 neraka. Ini juga at-ta'ifah al-mansurah yang ditolong mereka. Ini juga dalil at-ta'ifah al-mansurah. Baik. Kemudian catatan kedua apa? Poin catatan keduanya untuk judul ini apa? Iya. Firqatun Najiyah, at-ta'ifah al-mansurah adalah nama syar'i lainnya dari ahlus sunnati wal jamaah. Berarti baru ada dua poin catatan kita dari judul. Baik, yang ketiga, kita hendaklah mengenal siapa penulis kitab ini. Beliau bernama Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala Muhammad ibn Jamil Az-Zainu. Jamil Az-Zainu. Beliau ini lahir di Aleppo. Di mana itu? Suria. Pada tahun 1344 Hijriah. Atau pada tahun 1925 Hijriah. Dan beliau ini baru wafat sekitar 7 tahun yang lalu. Beliau wafat di Mekah Al-Mukarramah pada hari Jumat. Beliau meninggal dunia 29 Syawal 1431 Hijriah atau 8 Oktober 2010. Ada berapa tahun umur beliau? Ada berapa tahun? Lahir 1344. Wafat 1431. Ada berapa? 44. Tua kan? Ada berapa? 87 tahun umurnya. Jadi beliau salah seorang ulama yang sepuh. Perjalanan hidupnya pun panjang. Panjang. Saya di antara hal yang menggugah hati saya untuk memilih jalan yang mulia ini adalah karya beliau juga tentang perjalanan hidupnya. Tentang perjalanan hidupnya. Ada satu buku yang sudah diterjemahkan. Judulnya Taubat dari Thariqah Sufi. Itu cerita tentang perjalanan hidup beliau. Beliau macam-macam. perjalanan hidup yang telah beliau tempuh. Jadi awalnya beliau mengikuti Tariqah Sufiyah As-Sadili dengan madhab fikih Hanafi. Namun kemudian meninggalkannya, beliau tinggalkan menuju manhajus salaf. Tapi beliau pernah ikut berbagai macam jamaah. Ya, ikut jamaah tarekat berbagai macam. Beliau juga pernah ikut, dia beliau kenal dengan Hizbut Tahrir begini, Ikhwanul Muslimin begini, Tariqah Sufi itu begini, dan berbagai macam jamaah yang beliau ikuti. Makanya untuk lebih mengenal beliau, ada baiknya nanti kita baca buku, ya, buku beliau apa tentang perjalanan hidup beliau itu. Seperti yang sudah diterjemahkan itu, Taubat dari Tariqah Sufi. Beliau juga pernah menulis satu buku, Kuntu Naqsabandiyah. Aku tuh dulu orang pengikut Tariqat Naqsabandiyah, kata beliau. Ya. Ada lagi buku beliau, Kaifa Ihtaraitu Ila Tauhid. Bagaimana aku mendapatkan hidayah kepada Tauhid. Kalau kita baca buku beliau, yang buku-buku beliau tentang perjalanan hidupnya, seringkali kita tertawa melihat pengalaman-pengalaman hidup beliau. Akhirnya beliau tempuh jalan yang selamat ini. Masya Allah. Beliau tempuh jalan yang mulia ini. Allahu Akbar. Aqidah salaf. Iya. Beliau dulu pada usia 10 tahun masuk ke sebuah sekolah asrama selama 5 tahun. Di mana ia menjadi penghafal Al-Quran di usia belasan tahun. Setelah hafal Al-Quran, dia mempelajari hadis, fikih Hanafi, ilmu nahwu, ilmu sharaf, sejarah Islam, hadis. Beliau juga belajar ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematika, bahkan belajar bahasa Perancis dan lain-lainnya di kuliah syariah di Tajhiziyah. Dia kemudian melanjutkan kuliah di Aleppo. Ya, bahkan sampai mengajar dia di sana. Pada tahun 1948 dia menyelesaikan studinya dan memperoleh ijazah. Tahun itu juga diterima beliau sebagai program pengutusan pengajar yang diadakan Al-Azhar. Tetapi tidak dapat mengikutinya kerana gangguan kesehatan. Akhirnya dia mengajar di Darul Muallim hingga kurang 29 tahun. Setelah itu beliau pindah untuk mengajar ke Masjidil Haram di Mekah. Yakni ketika melaksanakan umrah. Dia berkenalan dengan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Bas rahimahullah ta'ala. Dari perkenalan itu dia ditunjuk oleh Syekh bin Bas untuk mengajar di Masjidil Haram di musim haji. Mengajar beliau selama musim haji. Tugas mengajar ini tidak hanya sampai di sini. Setelah musim haji berakhir, Syekh mengirim dia ke Yordan dan tinggal di kota Ramsah, tepatnya di Universitas Salahuddin. Di sini dia merangkap sebagai imam, khatib, dan guru Al-Quran. Selanjutnya pergi ke Yordan untuk berdakwah. Di sana ia menjadi imam, guru, dan khatib yang sangat berpengaruh. Bulan Ramadan tahun 1400 Hijriah, dia diminta oleh salah seorang pelajar di Darul Hadis Al-Khairiyah Mekah untuk mengajar di sekolah Darul Hadis Al-Khairiyah. Ya, ada di Mekah ini salah satu tempat sekolah yang sangat terkenal di Mekah Al-Mukarramah. Ya, di mana Darul Hadis ketika itu membutuhkan tenaga pengajar, terutama untuk ilmu hadis. Setelah menghubungi kepala sekolah dan juga atas tazkiyah yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, beliau mengajar di sekolah tersebut dengan materi tafsir, tauhid, Al-Quran dan pelajaran lain. Di sekolah inilah beliau menulis risalah-risalah kecil yang ringkas, kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, di antaranya bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahkan bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Urdu dan lain-lainnya. Lebih dari 20 risalah ya dia kumpulkan, lalu beliau beri judul atau jihad al-Islamiyah. Beberapa di antaranya sudah dicetak dan juga sampai ke negeri ini dan diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Karena gaya bahasanya yang sederhana, maka buku beliau ini mendapatkan hati di tengah-tengah umat ini. Sehingga populerlah, masyhurlah kitab beliau ini. Tersebar. Bahkan di negara-negara barat. Ya. Ini dia. Buku beliau ini. dan yang saya kira karena memang perjalanan hidup beliau yang unik itu. Kemudian dengan keikhlasan beliau, saya masih teringat beliau memberikan nasihat setelah beliau menceritakan beliau ikut tarekat Naksabandia begini, ikut tarekat Syadzili begini, ikut disebut tarikh seperti ini dengan ikhwanul muslimin seperti ini, kemudian beliau berkenalan ikut dengan jemaah tabligh pula seperti ini. Akhirnya beliau berikan nasihat di akhir kitabnya untuk ikut ahlut tauhid, untuk ikut orang-orang yang berpegang teguh dengan asal, berpegang teguh dengan hadis, ahlul hadis. Ya, umur saya sudah tua, kata beliau, ya wajarlah memberikan nasihat, memberikan wejangan, tazkirah, memberikan mau'izah, ya, untuk menetapi, untuk istiqamah di atas sunnah Nabi dan apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Jamil Az-Zaini rahimahullahu taala, ia sudah wafat 2010, tetapi namanya senantiasa dikenang. Karena itulah sebagian menyebutkan, kalau engkau ingin dikenang maka menulislah. Ya, kalau engkau ingin, ya, ingin ilmu kita bermanfaat, menulis. Menulis. Makanya para ulama kita itu, kalau Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau menulis dengan tangan beliau sendiri. Tetapi ada bentuk menulis yang lain. Ini juga mungkin karena keikhlasan. Tidak banyak karya tulis dengan tangannya, tapi ditulis oleh muridnya hasil rekaman kajiannya atau hasil muhadharahnya. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau terkenal bukan dengan kitabnya, tetapi terkenal dengan muhadharah, durus, pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan. Kemudian murid-muridnya pun menuliskan kembali, mentranskrip kembali pelajaran-pelajaran beliau, sehingga banyaklah kitab-kitab beliau itu sendiri. Ya, sebenarnya metode ini juga metode yang sudah dibuat oleh para ulama sebelumnya. Banyak majmu' fatawa. Majmu' fatawa ulama ini, itu bukan ulama itu sendiri yang menulis, tapi ditulis oleh orang-orang setelahnya, oleh murid-muridnya, imam oleh murid-muridnya atau oleh orang lain. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Inilah Syekh Jamil Az-Zainu rahimahullah taala. Semoga ya, dengan mempelajari kitab yang beliau tulis ini, kita mendapatkan kesahihan akidah, kejernihan hati dengan tauhid. Semoga kita masuk dalam golongan yang selamat, firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah, golongan yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah taala nanti ya, kita lanjutkan kembali ya, membaca kitab ini. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya pribadi menyampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.